Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah pembahasan tentang an-nasab, yaitu pembahasan tentang al-waqfu. Al-waqfu adalah qat'un nutqi inda akhiril kalimah, memutus bacaan di akhir kata. Dan berkait dengan al-waqf, hukum-hukum yang banyak akan dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah. Ya. Kita baca bait yang ke-881. Tanwinan tanwina fara fathin ij'al alifa waqfan wa tilwa ghairi fathin ihdifa. Tanwin yang datang setelah fathah, jadikanlah tanwin tersebut alif waqfa ketika diwaqafkan, atau dalam rangka waqaf. Wa tilwa ghairi fathin ihdifa. Adapun tanwin yang datang setelah selain fathah, berarti setelah dhamma atau kasrah, maka ihdifa, maka buanglah tanwin tersebut. Di sini beliau di sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mewaqafkan kalimat yang akhirnya tanwin. Ya. Yaitu bahwasanya kalau akhirnya tanwin sebelumnya fathah, tanwinnya diganti alif. Kalau akhirnya tanwin sebelumnya selain fathah, dhamma atau kasrah, maka dibuang tanwinnya dan tidak digantikan oleh apapun. Ai idza waqifa 'ala al-ism al-munawwani fa in kana at-tanwin waqi'an ba'da fathatin ubdilat alifa. Yani apabila diwaqafkan pada isim yang bertanwin apabila diwaqafkan pada isim yang bertanwin, di dalam catatan kaki disitu disebutkan makna al-waqfu qat'un nutqi 'inda akhir al-kalimah, ya wa dzalika li tamami gharadi al-kalam, ya memutus bacaan di akhir kata. Hal itu karena tamami gharadi al-kalam, tujuan kalam telah sempurna, atau listirahati nafs, untuk mengambil nafas, aw li tamamin, atau karena tamam, sempurna, atau intihai nazmin, atau karena selesai nazm, atau saja', atau musaja'. Dan disitu disebutkan macamnya, macam-macam waqaf, yaitu ada ikhtiari, ada ikhtibari, ikhtiari, bisa memilih, waktibari, untuk mengetes kemampuan seseorang, ya, dalam waqaf, dan juga itirari, yani intihai nafasil mutakallim karena sudah kehabisan nafas, untuk istithbati, istithbat, tathabut, wa tadhakuri, tadhakur, wa tarannuhi. Walikulli min hadhil ahkam furu'un wa syu'abun tatanawwa' taridu fi madhaniha faltaraja'. Masing-masing dari hukum-hukum ini memiliki cabang-cabang, ya, yang beragam, datang di tempatnya, silakan dirujuk, di lihat ya di pembahasannya di ilmu tajwid, ya, mungkin dibahas juga di sana. Fa in kana, kita kembali ke syarah. Fa in kana tanwin waqi'an ba'da fathatin ubdila alifa. Apabila tanwinnya datang setelah fathah, maka tanwin diganti dengan alif. Wa yashmalu dhalika ma fathatuhu lil i'rabi. Hal itu mencakup apa yang fathahnya untuk i'rab, sebagai tanda i'rab. Contoh, ra'aitu zaidan. Zaidan akhirnya adalah tanwin. Sebelum tanwinnya adalah fathah, dan fathahnya adalah untuk i'rab. Nah, di situ ada dua harokat. Harokat yang pertama harokat i'rab, yang keduanya tanwin. Wa ma fathatuhu li ghairi al-i'rab. Dan fathah juga mencakup apa yang fathahnya untuk selain i'rab. Ya. Ka qawlika fi iha. Si ihan wa waihan. Ya, seperti ucapanmu pada ihan dan waihan. Ya, ketika diwaqafkan ya, ketika diwaqafkan maka dibaca iha wa waiha. Ya, iha wa waiha. Wa in kanat at-tanwinu waqi'an ba'da dhammatin aw kasrah, adapun apabila tanwinnya datang setelah dhammah atau kasrah, hudhifa wa sukkina ma qablah, maka dibuang tanwinnya, dan sebelum tanwinnya disukun, sebelum tanwinnya di sukun. Ka qaulika fi jaa Zaidun, seperti ucapanmu pada jaa Zaidun dan marartu bi Zaidin, dikatakan jaa Zaid wa marartu bi Zaid, sukun. Karena sebelum tanwinnya pada contoh jaa Zaid adalah dhammah. Pada contoh marartu bi Zaidin kasrah. Dan itu salah satu lughah dan itu yang masyhur paling banyak digunakan, yaitu mewaqafkan pada isim yang munawwan yang sebelumnya fathah dengan mengganti tanwinnya dengan alif, dan pada selain yang sebelumnya fathah yaitu sebelumnya dhamma atau kasrah maka disukun. Dan di sana ada dua lughah yang lainnya. Lughah yang kedua adalah an yuqaf alaihi bi hadzi tanwini wa sukunil akhir mutlaqa, diwaqafkan padanya dengan membuang tanwin dan mensukun akhirnya secara mutlak. Ya, ini secara mutlak maksudnya apakah sebelumnya fathah? Ya, seperti contoh ra'aitu Zaid. Ra'aitu Zaidan dikatakan ra'aitu Zaid. Atau yang sebelumnya dhammah jaa Zaid, atau yang sebelumnya kasrah marartu bi Zaid. Diwaqafkan padanya dengan membuang tanwin dan mensukun akhirnya secara mutlak. Ya. Hal itu disebutkan oleh Abu Hasan dan juga Qutrub dan juga Abu Ubaid dan juga Al-Kufiyun. Wa nasabah al-musannif ila Rabi'ah, dan al-musannif menisbahkan lugha ini kepada Rabi'ah, orang-orang Rabi'ah, suku Rabi'ah. Wa salisatu, yang ketiga, an yuqaf alaihi bi badali tanwini, diwaqafkan padanya dengan mengganti tanwinnya alif. Ba'dal fathati, kalau sebelumnya fathah, seperti ra'aitu Zaidan, maka dikatakan ra'aitu Zaida. Wa wawan ba'da dhammah, dan mengganti tanwinnya menjadi wawu kalau sebelumnya dhammah, seperti ja'a Zaidun dikatakan ja'a Zaidu. Wa ya'an ba'dal kasrati, dan ya setelah kasrah, seperti marartu bi Zaidin dikatakan marartu bi Zaidi. Wa nasaba al-musannifu ilal azdi, dan al-musannif rahimahullah menisbahkan lugha ini kepada orang-orang Azd. Kemudian pada bait berikutnya beliau menjelaskan wahdif liwaqfin fi siwabtirari silata ghairil fathi fil idmari wa ashbahat idhan munawwanan nusib fa alifan fil waqfi nunuha qulib. Ya, pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang waqaf pada hak silah itu. Pada hak dhamir untuk muzakkar yang di dhammah dan yang di kasrah. Ya. Wahdif liwaqfin, buanglah karena waqaf. Fi siwabtirari, pada selain yang darurat. Pada selain keadaan darurat, apa yang dibuang? Silata ghairil fathi, silah yang selain fathah. Ya, fil idmar, pada bamir-bamir. Buanglah silah selain fathah pada bamir-bamir untuk waqaf pada selain yang darurat. Mafhumnya kalau darurat maka silahnya tidak dibuang. Juga mafhum yang berikutnya, kalau ya silahnya atau bamirnya di fathah maka silahnya tidak dibuang. Silahnya tidak dibuang. Wa ashbahat idan munawwanan nusib. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang idan secara khusus. Bagaimana cara mewaqafkan bacaan pada idan? Dikatakan di sini ashbahat idan munawwanan nusib. Idan menyerupai isim yang bertanwin yang dinasobkan. Nah, jadi hukumnya idan sama seperti isim yang bertanwin yang mansub. Fa'alifan fil waqfi nunuha qulib. Ya, maka pada waqaf nunnya idan dibalik menjadi alif. Alifan maful bithanin bagi qulib. Ya, perlakuan idan seperti apa? Isim munawwan yang mansub. Ya. Kemudian kita lihat syarahnya. Idza waqifa 'ala ha'id dhamiri fa in kanat madmumatan nahwa ra'aituhu أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة. Apabila diwaqafkan pada hak dhamir, maka apabila hak dhamirnya berharokat dhammah, contoh ra'aituhu, silakan tambahkan lahu. Ya. أو مكسورة, atau di kasrah, contoh maratu bihi, ya, maka ketika diwakafkan hudzifat silatuha, silahnya dibuang, silahnya dibuang. Wa uqifa 'alal ha'i sakinatan, dan diwakafkan pada ha dalam keadaan disukun. Illa fi darurati, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Ya, di situ ada keterangannya makna as-silah. As-silatu al-maqsudu huwa isba'u harakatil ha. Yang dimaksud dengan silah adalah mengenyangkan, memanjangkan harokat ha bi harfi illatin muttasil bih, bi harfi illatin muttasilin bih, dengan huruf illah yang bersambung dengannya, ya, dengan dhamir min jinsi harokatihi, yang sejenis dengan harokat dhamirnya. Wa huwa fil kasri ya, dan hurufnya pada dhamir yang di kasrah yang sejenis adalah ya, kemudian pada yang di dhamma adalah wawu. Wa daruratu allati arada hiya daruratu an-nazm, dan yang dimaksud dengan darurah adalah darurah an-nazm, darurah syi'riyah. Ya, maka ketika dalam keadaan darurah syi'riyah, meskipun di situ silahnya di dhamma atau di kasrah, maka dimunculkan silahnya, seperti ucapan salah seorang penyair, wa mahmahin mughabbaratin arja'uhu ka'anna launa ardhihi sama'uhu. Ya. Ha, itu pembahasan tentang silah ataupun dhamir, ya. Wa in kanat maftuhatan, adapun kalau hak dhamirnya, apabila hak dhamirnya di fathah, contoh hindun raituha, maka wuqifa 'alal alifi wa lam tuhdzaf, maka diwakafkannya di atas alif dan tidak dibuang alifnya. Hindun ru'aituha, bukan hindun ru'aituh. Ya. Meskipun disebutkan oleh Al-Muradi dalam syarahnya, dari ucapannya Ibnu Malik dalam kitabnya At-Tafsil, bahwasannya kata beliau Ibnu Malik, qad yuhdafu alifu bamiril ghaibah, kadang dibuang juga alif bamir al-ghaibah, manqulan fathu ila maqablah, dalam keadaan fathahnya dipindahkan kepada huruf sebelumnya, ikhtiara, dalam keadaan bisa memilih, bukan dalam keadaan darurat. Seperti ucapan sebagian orang-orang tayyi, wal karamatu dzatu akramakumullahu bah, wal karamatu dzatu akramakumullahu bah. Ya, di sini syahidnya adalah bah, dibuang alifnya dan harokat haknya fathah dipindahkan kepada yang sebelumnya, sehingga jadilah bah. Ya. Kemudian washabbahu idan bil mansubi al munawwani fa abdalu nunaha alifan fil waqfi, kemudian mereka menyerupakan idan, ya, mereka orang Arab ataupun ahli nahu, ya, secara khusus menyerupakan idan yang mansub dengan yang bertanwin, fa abdalu nunaha alifan fil waqfi, maka mereka ganti nunnya, ya, nunnya idan dengan alif ketika waqaf. Ya, mereka menyamakan idan yang mansub dengan yang bertanwin. Mereka ganti nunnya dengan alif ketika waqaf. Dan disebutkan dalam catatan kaki rincian madhab yang berkait dengan idan, yaitu bahwasanya ra'al jumhuru kitabataha wal waqfa 'alaiha bil alif. Jumhur berpendapat bahwasanya penulisan idan dan waqafnya idan itu dengan alif. Ya, dengan alif semua. Ya, wa khalafa al-Mazuni wal Mubarrid ibn Usfur wa ikhtarahu As-Suyuti fara'u kitabataha wal waqfa 'alaiha bin nun. Dan pendapat jumhur diselisih oleh Al-Mazuni dan juga Al-Mubarrid dan juga Ibn Usfur, dan ini dipilih oleh As-Suyuti. Mereka berpendapat bahwasanya penulisan idan dan waqafnya idan itu dengan nun semua. Kemudian yang ketiga, wara al-Farra'u wa Ibn Kharuf, al-Farra' dan Ibn Kharuf berpendapat bahwasanya idan tuktabu wa yuqafu 'alaiha bin nuni idza 'amilat, idan ditulis dan diwaqafkan di atas nun apabila dia beramal dengan syarat-syarat yang disebutkan pada pembahasan nawasib yang antum sudah melewatinya. Wa bil alifi in lam, dan ia ditulis dengan alif kalau tidak ber kalau tidak beramal. Nah, insyaallah ini jelas. Kemudian pada bait berikutnya 884, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara waqaf pada isim manqus yang akhirnya ya yang sebelumnya di kasrah. Wa hadzu yal manqusi di tanwini ma lam yunsoba ula min thubutin fa'alama wa ghairu zi tanwini bil aksi wa fi nahwi murin nuzumu raddil yaktufi. Membuang ya al-mankus, ya, yani ya dari si mankus, zi tanwini yang bertanwin, selama isi mankus tersebut tidak dinasobkan, maka membuangnya aula lebih utama. Min thubuti, min thubutin fa'lama, daripada menetapkan iya-nya, maka ketahuilah. Paham ya ini, Pak Ed ini? Jadi kalau isi mankusnya ya bertanwin, ya bertanwin, kemudian tidak dinasobkan, maka yang lebih utama adalah membuang iya-nya. Adalah membuang ya-nya daripada menetapkannya. Ya, menetapkannya pun boleh. Berarti mafhumnya kalau isim mankusnya itu mansub dan bertanwin, ya, maka ia ditetapkan. Wa ghairu ditanwini bil aksi wafi, dan selain isim mankus yang bertanwin, selain isim mankus yang bertanwin, diantaranya yang beral, ya, dan di sana ada tempat yang lain yang disebutkan. Bil aksi, maka sebaliknya, yakni menetapkan ya-nya itu lebih utama. Ya. Dan boleh juga untuk membuangnya. Wa fi nahwi murin luzumu raddil yaktufi, dan pada contoh atau semisal contoh murin, ya, senantiasa mengembalikan ya-nya itu dipilih, diikuti. Pendapat yang diikuti. Idza waqifa alal manqusi almunawwani, apabila diwaqafkan pada isim manqus yang bertanwin, fa in kana mansuban ubdila min tanwinihi alifun, apabila isim manqus yang bertanwin itu mansub, maka kaidahnya ketika diwaqafkan bacaan padanya adalah diganti tanwinnya dengan alif. Contoh raaitu qadiyan, dibaca raaitu qadiya. Fa in lam yakun mansuban, adapun kalau dia tidak mansub, kalau dia tidak mansub, fal mukhtaru al-waqfu alaihi bil hadzi, maka yang lebih dipilih adalah mewaqafkan padanya dengan membuangnya. Ya, selain mansub, ya marfu' dan majrur. Yang lebih utama adalah dengan membuangnya. Ya. Illa an yakuna mahdhuf al-aini aw al-fa', kecuali kalau isim mankus tersebut yang selain mansub itu, ya, ainul kalimahnya atau faul kalimahnya dibuang sebagaimana yang akan datang, maka ya-nya diwaqafkan pada ya sebagaimana akan datang. Fataqulu, maka kamu katakan hadza qab, hadza qab, wa marartu biqab, diwaqafkan pada sukun, ya, dibuang ya-nya. Ya. Wa yajuzu al-waqfu alayhi bi itsbatil ya, dan boleh pula mewaqafkan padanya dengan menetapkan ya-nya. Seperti qira'ahnya Ibnu Katsir, wa li kulli qaumin hadi. Ya. Adapun sisa qurra' yang lainnya membacanya dengan membuang ya-nya. Wa li kulli qaumin had. Nah itu. Jadi apabila diwaqafkan pada isim mankus yang bertanwin dirinci, kalau mansub maka diganti tanwinnya dengan alif. Ya. Kalau isim mankusnya tidak mansub, marfu' atau majrur, maka yang lebih dipilih membuang ya-nya. Boleh tidak untuk menetapkannya? Boleh. Ya. Kemudian fa in kana al-manqusu mahdhufal 'aini, adapun kalau isim adapun kalau isim mankusnya dibuang ainul kalimahnya, seperti murin, murin aslinya murin, ya, mur, murin, ya, aslinya murin, dibuang di situ ainul kalimahnya ra, ya, isma fa'il, isma fa'ilin min ara, ya, yakni dia murin adalah sebagai isim fa'il dari ara, ya, dari ara. Lihat catatan kaki nomor 2 itu, ara huwal mudhari' al musta'mal min ra'a. Ara adalah fi'il mudhari' yang digunakan pada ra'a. Ya, al-madi yang madi. Dan ara itu ganti dari ar'a, aslinya ar'a. Ya, ra'a, yar'a, aslinya ra'a, yar'a, ana ar'a. Ya. Cuma digunakan ara, berarti ada pembuangan di situ ainul kalimahnya. Ya, wazannya ar'a af'al. Ya. Wal muradu huna atsani, dan yang dimaukan di sini adalah ya yang kedua. Ya. Wa aslu ar'a yur'i, aslinya ar'a yur'i, maka isim fa'ilnya mur'i. Nuqilatil kasratu minal hamzah ila ra, dipindahkan kasrahnya dari hamzah mur'i kepada ra. Kemudian setelah itu dibuang hamzahnya, maka jadilah muri. Ya, muri. Awil fa, atau yang dibuang adalah fa al-kalimahnya, seperti pada yafi alaman, kalau dijadikan sebagai nama orang namanya yafi misalnya. Yafi aslinya yaufa, ya, wafa. Ya, disebutkan di situ dalam catatannya juga ada yafi mudhari' wafa, yafi mudhari' wafa. Wa aslu madhihi, asal madhinya adalah wafaya di situ. Ya, ubdilat ya'uhu alifan, ya'nya diganti alif, wafa. Jadi kenapa litatarruf ya ma'na fathin, karena dia ada di ujung setelah fathah, wafaya, sehingga diganti alif, wafa. Wa aslu hadzal mudhari', dan asal mudhari' ini yafi adalah yaufi. Ya, yaufi. Hudzifatil wawu liwuqi'iha baina ya'in wa kasratin, dan dibuang setelah itu wawunya, karena wawunya itu datang di antara iya sebelumnya dan kasrah setelahnya, sehingga dikatakan yafi. Seperti wa'ada itu. Ya'idu, asli yau'idu. Alaman ya. Ini kalau dijadikan sebagai nama. Lam yuqaf illa bi itsbatil ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka tidaklah diwaqafkan kecuali dengan menetapkan ya-nya, meskipun marfu ataupun majrur. Fataqulu hadza muri. Hadza muri. Wa hadza yafi. Ditetapkan ya-nya, tidak boleh dibuang ya-nya meskipun marfu. Kenapa? Karena ainul kalimahnya dibuang. Wa ilaihi asyara biqaulih, dan kepada inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi nahwi murin luzum raddil ya uqtufi, dan pada contoh murin senantiasa mengembalikan ya-nya itu diikuti. Insyaallah pasti paham ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Sudah lewat pembahasan tentang bagaimana cara mewaqafkan ya, isim manqus yang bertanwin. Sekarang pembahasan yang berikutnya, bagaimana cara mewaqafkan isim manqus yang tidak bertanwin, yang tidak bertanwin. Fa in kana al-manqusu ghairu munawwarin, adapun kalau isim manqusnya tidak bertanwin. Ya. Fa in kana mansuban thabatat ya'uhu sakinatan, kalau ia mansub maka ia-nya ditetapkan dalam keadaan sukun. Ya, contoh raitu ya al-qadi, raitu al-qadi. Di situ al-qadi ya mansub, maka ditetapkan ya-nya sukun. Raitu al-qadi ketika diwaqafkan. Raitu al-qadi ya, dibaca raitu al-qadi. Wa in kana marfu'an aw majruran, adapun kalau isim manqus yang beral ini marfu' atau majrur, jaza itsbatul ya'i wa hadzuha, maka boleh untuk ditetapkan ya-nya atau dibuang. Wal itsbatu ajwadu, dan menetapkan iya ya-nya bagus. Contoh hadza al-qadhi wa marartu bil qadhi. Ya, hadza al-qadhi contoh yang marfu yang beral ditetapkan ya-nya, bil qadhi yang majrurnya. Ya, lihat catatan kaki nomor 4. Wa adamul itsbat jayyidun kadzalik, tidak menetapkan ya-nya pun bagus. Waqad quri'a bihi fil Qur'ani al-Aziz fi nahwi, dan telah dibaca dengannya dalam Al-Qur'an al-Aziz, yakni dibaca dalam keadaan dibuang ya-nya. Yaumat talad al-kabirul muta'al. Ya, al-kabirul muta'al. Ya. Hai itu. Dan kita tambahkan ya. Yaitu bahwasanya al-manqus ghairul munawwan isim manqus yang tidak bertanwin itu ada arba'atu anwa', 4 macam. Al-manqus wal munawwan itu ada 4 macam. Yang pertama, ma saqata tanwinuhu lidukhuli al. Apa yang gugur tanwinnya karena masuknya al. Ya. Dan ini yang disyarah ya oleh Ibnu Athil. Ya. Yang dimaukan juga dengan tadi al-mukhtar ataupun ajwad. Ya. Yang kedua adalah masa qata tanwinuhu lin nida, apa yang gugur tanwinnya karena nida. Ya, karena nida. Dia sebagai isim munada. Contoh ya qadi atau ya qad. Ada khilaf. Ya. Dalam hal ini, yakni ketika isim manqusnya tidak bertanwin karena dia sebagai munada. Kalau pendapatnya Khalil ya atau Khalil lebih memilih untuk menetapkan ya-nya. Ya qadi. Ya qadi. Kita diwakafkan dengan disukun. Menetapkan ya-nya ya qadi. Adapun Yunus lebih memilih untuk al-hadaf dibuang. Ya qad. Ya. Dan Sibawai itu lebih merajihkan pendapat Yunus. Alasannya katanya an-nida itu adalah mahallu hadzin, tempat pembuangan. Ya, agar lebih cepat orang dipanggil ini untuk menengok atau menghadap. Dan yang lain merajihkan madhabnya Al-Khalil. Alasannya katanya hadzaf itu majaz, tajawuz. Ya, majaz sifatnya tajawuz, keringanan. Walam yakfur, dan itu tidak banyak. Sehingga fayurajjah bil kasrah, dirajihkan dengan sebab al kasrah banyaknya, tidak ada al majaz ataupun berluas-luas dalam membuang. Nah itu. Kemudian pada bait berikutnya kita lanjutkan. Wa ghayru at-ta'nitsi min muharraki sakinhu aw qif ra'i ma at-taharruki aw ashmim ad-dhammata aw qif mud'ifa ma laysa hamzan aw 'alilan in qafa muharrakan wa harakatin qula li sakinin tahrikuhu lan yuhdhala. Pada selain hak ta'nits, pada selain hak ta'nits min muharrakin, dari yang berharokat, sakinhu, sukunlah dia. Auqif, atau waqafkanlah dengan ra'ima at-taharruk, dengan memberikan raum pada harokat. Au ashmim ad-dhammah, atau ishmamlah dengan dhammah. Auqif mud'ifa, atau waqafkanlah dengan litad'if. Ma laysa hamzan aw 'alilan, selama ia bukan hamzah akhirnya atau huruf illah. In qafa muharraka, apabila mewaqafkannya pada yang berharokat. Ya. Apabila mewaqafkannya pada yang berharokat. Wa harakatin unqula, dan harakat-harakat unqula, pindahkanlah. Lisakinin tahrikuhu lan yuhdhala, ya, karena sukun yang harakatnya, yang diharakatinya sukun tersebut, lan yuhdhala, tidak terhalang. Ya, di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara mewaqafkan berikutnya. Ya, pada kalimat-kalimat yang berharokat yang selain akhirnya hak ta'nits. Ya, kata beliau, wa ghairu hak ta'nitsi min muharrikin sakinhu. Selain hak ta'nits dari yang berharokat, sukunlah. Ini salah satu thariqah. Ya, berhenti pada kalimat tersebut. Ya, sakinhu, mensukunnya. Ya. Yani menghentikan bacaan padanya dengan sukun. Ya. Dan itu asal, hukum asalnya waqaf dengan mensukunnya. Ya. Karena tujuan dari waqaf adalah al-istirahah, untuk istirahat. Ya. Dan istirahah dengan sukun itu ablagh, lebih utama. dengan mengambil nafas di sukun. Nah, tariqah yang kedua adalah kifra ima at-taharruk, dengan memberikan kepada harakat, dengan memberikan kepadanya ar-raum, memberikan pada akhir kalimat tersebut ar-raum, nanti akan dijelaskan juga. Atau yang ketiga mengismam dengan dhammah, atau mewakafkannya dengan dalam keadaan ditaubif. Kalau ini ada syaratnya, mentaubif, mendobel akhir huruf yang diwakafkan padanya, yaitu malaisa hamzan kalau akhirnya bukan hamzah, bukan pula huruf illah. In qafa muharraka, apabila selain hamzah atau selain huruf illah itu qafa muharraka, berhenti dalam keadaan ya waqaf pada yang berharokat. Ya, kemudian pembahasan berikutnya tentang naql, dengan naql. Ya, dengan waharakatin unqula, harakat-harakat pindahkanlah. Ya, kepada sukun yang mana sukun tersebut diharakatinya tidak terhalang, bisa diharakati. Berarti dengan ini ada lima ya cara ya menghentikan bacaan. Yang pertama dengan taskin, waqaf ya, dengan sukun. Kemudian yang kedua dengan raum, yang ketiga dengan ismam, yang keempat dengan tab'if, yang kelima dengan naql. Ya. Idza urid al-waqfu 'ala al-ismi al-muharrak al-akhir, apabila dimaukan waqaf pada isim yang berharakat akhirnya dhamma, fathah atau kasrah, fala yakhlu akhiru min an yakuna ha at-ta'nitsi aw ghayraha. Maka tidak lepas dari akhirnya, kalau bukan hak ta'nif, maka selain hak ta'nif gitu. Adapun kalau akhirnya hak ta'nif, maka mudah. Fa in kana akhiruhu hak ta'nif, wajib al-waqfu 'alaiha bisukun. Kalau akhirnya hak ta'nif, maka wajib mewakafkan padanya dengan mensukunnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, fi pada contoh kalimat hadhihi Fatimah. Hadhihi Fatimah aqbalat. Hadhihi Fatimah tu aqbalat, dibaca hadhihi Fatimah akbalat, kalau diwakafkan pada Fatimah. Wa in kana akhiruhu ghairu ha ta'nits, adapun kalau akhirnya selain ha ta'nits, nah ini yang dirinci. Fa fil waqfi 'alaihi khamsatu awjuh, maka pada waqaf padanya ada lima cara. Yang pertama taskin dengan sukun. Iya. Dengan sukun. Dan itu al-ashl. Ya, dan itu ablagh. Ya. Maksudnya ablagh dalam hal istirahah, ya. Dalam istirahahnya lebih ablagh, ya, lebih nyaman. Ya. Kemudian yang keduanya adalah ar-raum, kemudian al-ismam, at-tab'if dan an-naql. Ya, at-taskin jelas ya, sukun kemudian ambil nafas lebih nyaman. Ya. Farraumu ibaratun 'an al-isharati ila al-harakati bi sautin khafi. Atau yang kedua raum. Raum adalah ungkapan tentang mengisyaratkan kepada harakat dengan suara yang samar. Jadi harakat dhammahnya dibaca dengan suara yang samar, kecil. Ya. Tujuan daripada ar-raum adalah at-tanbih ala harakatil asal, mengingatkan kepada harakat aslinya. Dan raum ini bisa yudrikul a'ma wal basir, bisa difahami oleh orang yang buta ataupun melihat, karena ar-raum dari sisi suara ada gitu, suaranya kecil samar, dan dari sisi pengucapan hurufnya pun dari mimik bibirnya kelihatan. Ya, dhammahnya. Kalau misalkan dhammah. Ya. Kalau misalkan dhammah ada suaranya. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu al-ismam. Ibaratun 'an dhammi syafatain ba'da taskin al-harf al-akhir. Ya. Dan itu mungkin belajar itu ya di kitab tajwid ya. Ibaratun an dhammi syafatain ba'da taskin al-harf al-akhir. Ismam adalah ungkapan tentang mendhammah syafatain, yakni membentuk dua bibir pada posisi dhammah. ya, dengan diimpunkan dua bibir, dimoncongkan dua bibir. Ba'da taskinil harfi al-akhiri, setelah mensukun huruf akhirnya. Ya, wala yakunu illa fi ma harakatuhu dhammah, dan ini tidak terjadi kecuali yang pada akhirnya dhammah. Jadi dibaca sukun, suaranya berhenti dengan sukun, tapi setelah itu bibirnya membentuk dhammah. Ini khusus ya, kalau ishmam khusus pada dhammah, kalau raum umum pada semua harokat. Ya, didatangkan harokat dengan suara yang khafi, samar. Ya, sebentar. Ya. Kurang dari satu harokat. Ya. Dan alishmam la yudrikhu illa al-basir, tidak bisa dipelajari, diketahui kecuali oleh orang yang melihat. Karena kaitannya ismam adalah pada mimik bibirnya. Sehingga kalau orang buta enggak tahu ismam kayak apa. Ya dijelaskan, ya mungkin paham, cuma bentuknya praktek seperti apa enggak tahu dia. Adapun orang yang melihat, kalau dia tuli bisa memahami ismam ini karena kaitannya pada mimik bibirnya. Tujuan dari ismam adalah untuk membedakan antara yang asli sukun dengan yang disukun karena wakaf. Untuk membedakan antara yang aslinya sukun dengan yang sukunnya karena wakaf. Kemudian yang berikutnya. Tabris ya. Tabris itu adalah tashdid al-harf al-mawquf alaih, mentashdid huruf yang diwaqafkan padanya. Ya. Wa syartu al-waqfi bit-tab'if, ada syaratnya waqaf dengan tab'if ini. Wa syartu al-waqfi bit-tab'if alla yakuna al-akhiru hamzatan. Syarat tab'if adalah agar, syarat waqaf dengan tab'if adalah agar akhir kalimatnya bukan hamzah, seperti khata', khata'un. Ya, tidak bisa. Ya, di tab'if. Wala mu'tallan, bukan pun huruf illah. Ya, seperti fatan. Nah, ini saja tamtsilan fatan disebutkan di komentari oleh mu'alliqnya di sini. Ya. Li thiqali al-hamza wal mu'talli fa la yudha'afan. Ya, kenapa tidak bisa diwaqafkan dengan tab'if pada yang akhirnya hamzah ataupun akhirnya huruf illah? Katanya karena beratnya hamzah dan huruf illah. Kalau di tasydid berat, kalau di tab'if berat, sehingga tidak di tab'if. Pada percontohan beliau dengan fatan itu ada nadharun. Maksudnya ada kelemahan, karena nadhar ada kelemahan. Fahuwa ghairu muharrakil akhir, karena dia akhirnya tidak berharokat. Padahal syaratnya kan sebutkan akhirnya berharokat tadi kan. Iya, muharrakan in waqafa muharrakan, sedangkan fatan akhirnya tidak berharokat. Akhirnya tidak berharokat. Mungkin contoh yang lain, ghazwun misalkannya, ghazwun sebagai ganti dari fatan. Ini tidak bisa ghazwun karena akhirnya huruf illah wawu. Wa an yaliya harakatan. Jadi syaratnya waqaf dengan tabif yang pertama agar akhirnya bukan hamzah, bukan pula huruf illah. Yang kedua, wanya dia harokatan, agar ia datang setelah harokat. Iya, wanya dia harokatan, agar huruf yang hendak ditab'if karena waqaf itu datang setelah harokat, bukan setelah sukun. Tapi jamal, ya bisa di sini. Jamal, ya jamal, di tab'if jamal. Ya. Jamal. Fataqulu fil waqfi alaih, sehingga dikatakan ketika kau waqafkan bacaan padanya al-jamal, ya bitashdidi al-lam, dengan mentashdid lamnya. Fa in kana ma qabla al-akhir sakinan imtana tad'ifu kal himal. Adapun apa ataupun apabila huruf sebelum huruf akhirnya itu sukun, maka imtana taubis, tidak boleh ditaubis al-himl, tidak boleh al-himl. Ya, kenapa? Sebelumnya sukun berat ya. Kemudian macam waqaf yang kelima, yang terakhir, al-waqfu bin naql, waqaf dengan naql. Naql adalah ibaratun an taskinil harf al-akhiri wa naqli harakatihi ila al-harf alladhi qablah. Naql adalah ungkapan tentang mensukun huruf akhir, mensukun huruf akhir dan memindahkan harokat huruf akhir itu kepada huruf yang sebelumnya, itu naql. Tapi itu ada syaratnya, yaitu kalau harokatnya harokat i'rab bukan harokat bina, terjadinya pada harokat i'rab bukan harokat bina. Ulangi, an-naql adalah ungkapan tentang mensukun huruf akhir kemudian memindahkan harokat huruf akhir ini kepada huruf yang sebelumnya. Syaratnya ya, an yakuna ma qabla al-akhiri sakinan qabilan lil harakah, agar sebelum huruf akhir itu sukun, sebelum huruf akhirnya sukun, qabilan lil harakah, yang mana sukun tersebut bisa menerima harokat, karena tidak semua sukun bisa menerima harokatnya. Contoh hadza ad-darbu, hadza darbu ya, hadza artinya kan hadza darbu ya, hadza darbu kalau diwaqafkan dengan naql maka dikatakan hadza darub akhir, kalimatnya disukun kemudian harokat pada akhir kalimatnya ya, pada ba dhamma dipindahkan kepada yang sebelumnya sehingga jadilah hadza ad-darbu. Wa raaitu ad-darab, ad-darab tadinya raaitu ya ad-darba ya, diwaqafkan dengan naql dikatakan raaitu ad-darab, marautu bi ad-darib. Silakan dikiaskan. Fa in kana ma qabla al-akhiri muharrakan lam yuqaf bin naql, adapun kalau huruf sebelum huruf akhirnya berharokat maka lam yuqaf bin naql, maka tidak boleh diwaqafkan dengan naql ya. Seperti Ja'far, harokat ro-nya kasra dipindahkan ke fa, enggak bisa karena fa-nya sudah ada harokatnya. Wa kadza in kana sakinan la yaqbalu al-harakah, demikian pula apabila sebelumnya sukun tapi sukun ini tidak bisa menerima harokat, maka tidak terjadi nakal. Seperti alif ya, sukun pada alif, babun, insanun, tidak bisa di situ ya, sebelumnya alif diharokati ya. Karena alif tidak bisa diharokati, tidak bisa menerima harokat. Ya, semisal itu juga mindil ya, syahrur ya. Kemudian semoga bisa difahamin ya. Baik, berikutnya 889, wa naqlu fathin min siwal mahmuzi la yarahu basriyun wa kufin naqala ya. Wa naqlu fathin, memindahkan fathah min siwal mahmuzi, pada selain mahmuz, yang mahmuz la yarahu basriyun ya, tidak dipandang oleh orang Basrah. Wa kufin naqala, adapun orang-orang Kufah, menukilnya. Ya. Memindahkan fathah dari selain al-mahmuz tidak dipandang oleh seorang Basri. Adapun seorang Kufi naqala, menukilnya. Ya. Menaklnya. Madhhabul Kufiyyin annahu yajuzu al-waqfu bin naql, madhhabnya orang Kufah adalah boleh waqaf dengan naql mutlak ya. Sawa'un kana al-harakatu fathatan, sama saja apakah harokat akhirnya adalah fathah au dhammatan atau dhamma au kasratan atau kasrah. Sawa'un kana al-akhiru mahmuzan, sama saja apakah akhirnya hamzah atau selain hamzah. Luas madhhabnya orang Kufah. Fa taqulu indahum, maka dikatakan ya, fataqulu indahum, katakan indahum menurut luha mereka, hadza darbu, ini boleh ya. Wa raaitu ad-darab wa marartu bid-darib fil waqfi 'ala ad-darab, pada waqaf ad-darab ya. Wa hadza ar-ridu, wa raaitu ar-rida wa marartu bir-ridi fil waqfi 'ala ar-rida, pada waqaf ad-ridi yang akhirnya mahmuz ya. Wa madhhabul basriyyin annahu la yajuzu an naqlu idza kanat al harakah fathah illa idza kana al akhiru mahmuza. Adapun madhhabnya orang Basrah adalah tidak boleh nakal apabila harokatnya fathah. Jadi nakal pada yang akhirnya harokat fathah indal basriyin itu la yajuz. Ada pengecualian, yaitu illa idza kana al akhiru mahmuza, kecuali kalau akhirnya adalah hamzah, maka meskipun di fathah akhirnya maka boleh nakal padanya. Adapun orang-orang Kufah memutlakkan pembolehannya. Memutlakkan kebolehannya. Fa yajuzu indahum, maka boleh di sisi orang-orang Basrah. Ra'aitu ar-rida. Ya. Ra'aitu ar-rida. Wa yamtani', dan tidak boleh menurut mereka ra'aitu ad-darab. Kenapa? Tidak boleh. Karena akhirnya fathah dan bukan mahmuz, bukan mahmuz. Disebutkan dalam catatan kaki makna ar-rida bi kasri ra wa sukun ad-dal wa akhiru hamzah wal mu'in fil muhimmat, orang yang membantu pada al-muhimmat, urusan-urusan yang penting. Wa minhu qawlu ta'ala farsilhu ma'iyarid ay yusaddiquni, utuslah bersamaku Harun, utuslah bersamaku Ridan, seorang yang membantu, ya yusaddiquni, yang membenarkanku. Wa madhhabul kufiyyin awla li'annahum naqaluhu 'anil arab, dan madhhabnya orang Kufah itu lebih utama karena mereka menukil adanya dari orang Arab, sehingga mudah, luas. Ya, an-naql bisa diterapkan. Kecuali yang dikecualikan tadi. Satu lagi kita ambil 890. Wa naqlu in yu'dam nadhirun mumtani' wa dhaka fil mahmuz laysa yumtani'. Ini juga di antara yang dikecualikan untuk dijadikan atau untuk dibaca waqaf dengan naql. Wa naqlu in yu'dam nadhirun mumtani'. Dan nakal apabila tidak ada nadhirun yang semisal, tidak didapat di yang semisal, mumtani', maka tidak boleh. Wa dzaka fil mahmuzi laisa imtani', dan itu nakal pada yang tidak ada yang semisal, pada yang akhirnya hamzah, laisa imtani', tidak dilarang, artinya boleh. Ya'ni annahu mata adda an-naqlu ila an tasira al-kalimatu ala bina'in ghairi mawjudin fi kalamihim imtana'a dhalik. Ya'ni maksudnya kapan saja an-naql menyebabkan kalimat itu di atas bentukan yang tidak ada padanya dalam kalam orang Arab, ya, tidak ada yang semisalnya dalam kalam orang Arab. Saya ulangi, bahwasanya kapan saja an-naql menyebabkan kalimat itu di atas satu bentukan wazan yang tidak ada pada kalam orang Arab, maka imtana'a dhalik, tidak boleh nakal. Illa in kana al-akhiru hamzatan fayajuz, kecuali kalau akhirnya hamzah maka boleh. Iya. Fa'ala hadha yamtani', maka atas dasar ini tidak boleh nakal pada contoh hadha al-ilm. Hadha al-ilmu kan aslinya hadha al-ilmu. Kalau dinakal maka disukun akhirnya, dhammahnya dipindahkan kepada yang sebelumnya, maka dikatakan hadzal ilm. Ini tidak boleh. Ya. Fil waqfi ala al-ilm, pada waqaf pada kalimat al-ilm. Kenapa? Li'anna fi'lan mafqudun fi kalamihim. Karena fi'l itu tidak ada pada kalamnya orang Arab, tidak ada bentukan masdar di atas fi'l, enggak ada. Ya. Wa yajuzu hadza ar-ridu. Adapun kalau yang akhirnya hamzah boleh. Boleh dikatakan hadza ar-ridu. Kenapa? Li'anna al-akhira hamzatun. Karena akhirnya adalah hamzah. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.